Sepini wangi iki ning kene aku ngenteni kesuwe-suwene wis pira sasi ning niheri kowe ra bali. Apa aku salah nalika urip saoma rembulan sing ilo ono segoro padang ono atiku pujaan hatiku ra teko teko ning niheri lali kulo. Apa aku salah nalika rembulan sing ilo ono sekoro padang ono atiku lo pujaan hatiku.